Yang lagi kasmaran enaknya mendengarkan lagu yang satu ini. Apalagi buat muda-mudiku yang hadir ke semuanya saja. Yuk, salah satu karya cipta dari Kang Koming kami persembahkan buat Anda. Seiring berjalannya waktu bersama Nela Karisma, Samudra Record.